الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitabi Was-Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum seputar al-ila. Telah kita jelaskan makna al-ila, bahwa al-ila adalah sebagaimana yang disebutkan definisinya oleh al-muallif rahimahullah ta'ala, seorang yang bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal untuk tidak mendatangi istrinya dalam keadaan dia mampu mendatanginya, untuk mendatangi bagian kubulnya sehingga terjadi hubungan. Dia bersumpah untuk tidak melakukannya, apakah bersifat selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, daliluhu, dalilnya qauluhu ta'ala, yakni dalil tentang hukum al-ila adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur fa'in fa'u fa'inna allaha ghafurur rahim fa'in azamu talaqa fa'inna allaha sami'un alim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim, bagi orang-orang yang melakukan ila' terhadap istri-istri mereka, yaitu mereka yang bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya. Tarabbusu 4 ashhur, maka ditunggu apakah dia akan membatalkan sumpahnya atau dia tetap berjalan dengan sumpahnya tersebut, maka itu ditunggu selama 4 bulan. 4 bulan dalam hitungan bulan-bulan Hijriyah. Fa'in fa'u fa'inna Allah ghafurur rahim. Apabila mereka kembali, mereka kembali, yakni setelah dia bersumpah namun dia kembali lalu kemudian dia membatalkan sumpahnya dan mendatangi istrinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun rahim. Wa in azamu talaqa fa'inna Allah sami'un alim. Dan apabila mereka tetap berkeinginan kuat untuk menjatuhkan talak, maka Allah subhanahu wa ta'ala sami'un alim. Yang menjadi syahid bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hukum al-ila. Dan demikian pula dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Beliau pernah melakukan ila' terhadap istri-istri beliau alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min nisa'ih wa kana infakkat rijluhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melakukan ila', bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya, dan ketika itu beliau dalam keadaan terluka pada bagian kakinya, disebabkan karena beliau terjatuh dari kudanya yang menyebabkan bahagian kulit kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkelupas, terluka, kemudian mengalami patah pada sebagian tubuh Nabi alaihi salatu wasallam yang menyebabkan beliau tidak mampu untuk menegakkan salat secara sempurna. Nah, dalam peristiwa itu Nabi alaihi salatu wasallam melakukan ila kepada istri-istrinya. Fa aqama fi mashrubatin lahu 29. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekamar dengan istri-istrinya tersebut. Beliau tinggal di satu kamar, kamar khusus, dan tidak mendekati istrinya, tidak berhubungan dengan keluarganya selama 29 hari. Selama 29 hari. Lalu kemudian setelah itu beliau pun mendatanginya. Maka sebagian istri Nabi alaihissalatu wassalam bertanya kepada Rasulullah, alaita syahran, ya Rasulullah, bukankah engkau telah melakukan ila selama sebulan? Nah, ini baru 29, sementara engkau menetapkan ila itu satu bulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyahru tis'un wa isyrun, bahwa satu bulan itu 29 hari, itu sudah termasuk satu bulan. Karena dalam hitungan bulan-bulan hijriyah, bahwa satu bulan hijriyah terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Maka setelah beliau meninggalkan hubungan tersebut selama 29 hari, maka beliau pun mendatangi istri-istrinya. Kemudian yang berikutnya, syurutu al-ila, syarat-syarat al-ila. Yang pertama, ayyakuna min zawjin yumkinuhul watu, bahwa ila itu dilakukan oleh seorang suami yang memungkinkan baginya untuk mendatanginya, untuk berhubungan dengan istrinya. Lalu kemudian dia bersumpah untuk tidak berhubungan dengannya. Fala yasihhu min 'ajizin 'anil wata'i li maradin la yurja bur'uh. Maka tidak sah al-ila itu dari seorang yang memang tidak mampu melakukan hubungan. Apakah disebabkan karena penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya? Penyakit yang paten, yang tidak lagi diharapkan dia mengalami kesembuhan. Penyakit yang menyebabkan dia tidak mampu mendatangi keluarganya. Au syalal, atau disebabkan karena lumpuh. Au jabbin kamil, atau karena jab yang sempurna. Jab itu seorang yang terpotong kemaluannya, hilang, sehingga menyebabkan dia tidak mampu. Nah, orang seperti ini tidak ada manfaatnya bagi dia untuk melakukan ila. Memang dia sudah tidak mampu untuk melakukannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyahlifa billahi aw sifatin min sifatih la bitalaqin aw idkhin aw nadrin, bahwa dia bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan mendatangi istri saya selama setahun. Ya. Atau dia bersumpah dengan sifat Allah, wa izzatillah wa qudratillah, dan seterusnya. Adapun jika dia tidak bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat Allah, maka tidak dianggap sebagai ila. La bitalaqin, dia bukan mencegah diri untuk mendatangi keluarganya karena talak, atau idqin, atau karena membebaskannya dari perbudakan, atau nadrin, atau karena bernadar, saya bernazar untuk tidak mendatangi istri misalnya sekian bulan. Dalam definisi beliau tidak termasuk ila. Sebagian para ulama mengatakan bahwa apabila seorang bernazar untuk tidak mendatangi istrinya, yakni tidak ingin berhubungan dengan istrinya, maka itu termasuk ila. Karena hukumnya sama seperti hukum orang yang bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau termasuk yang menguatkan pendapat bahwa nazar hukumnya sama seperti hukum ila. Hukumnya hukum ila. Meskipun dia tidak bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau dalam Syarhul Mumti', فَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّوَابَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أن كل ما له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء فإذا قال لله علي نذر ألا أجامع زوجتي فهو إيلاء لأن الله سمى التحريم يمينا. Kesimpulannya bahwa setelah beliau menerangkan tentang masalah ini, kata beliau kesimpulannya yang benar dalam masalah ini bahwa setiap hal yang hukumnya sama seperti hukum sumpah, maka itu tergolong ila. Misalnya seorang mengatakan, aku bernazar untuk tidak berkumpul berhubungan dengan istriku, maka itu termasuk al-ila. Yang ketiga, ayyahlifa ala tarkil wat'i akthar min arba'ati ashhurin. Dia bersumpah untuk tidak berhubungan lebih dari 4 bulan. Adapun kurang dari 4 bulan maka tidak termasuk ila. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Namun ini sudah kita jelaskan pula pada pertemuan sebelumnya bahwa yang sahih seseorang ketika dia bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya, tidak berhubungan dengan istrinya, maka itu ila. Meskipun di bawah 4 bulan. Dalam hadis Anas bin Malik yang telah kita sebutkan, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyebut itu ila, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengila istrinya selama 1 bulan. Disebutkan itu ila ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sahih bahwa seorang suami ketika dia bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak mendekati dan tidak berhubungan dengan istrinya, maka itu termasuk ila meskipun kurang dari 4 bulan. Yang berikutnya, ayyahlifa ala tarkil wat'i fil qubuli ay al farj. Dia bersumpah untuk tidak berhubungan di bagian kubulnya, itu kemaluannya. Maluannya. Falau halafa ala tarkil wat'i fid dubur lam yakun mulian. Kalau dia bersumpah untuk meninggalkan berhubungan di bagian dubur, bagian belakangnya, maka tidak termasuk ila. Karena memang itu asalnya diharamkan. Itu asalnya diharamkan. Sudah menjadi kewajiban seorang untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lam yatruk al-wat' al-wajib. Karena dia tidak meninggalkan hubungan yang wajib. Karena seorang suami mendatangi istrinya itu adalah konsekuensi kewajiban. Kewajiban seorang suami untuk mendatangi istrinya. Karena itu merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Sehingga kaitannya dengan hal-hal yang dibolehkan. Adapun mendatangi dubur, hal yang diharamkan pada hukum asalnya. Yang berikutnya, antakuna zaujatu mimman yumkinu wat'uha. Bahwa istri yang seorang suami berila kepadanya dari istri yang memungkinkan untuk berhubungan, yang memungkinkan terjadi hubungan. Amma al-mar'ah al-muta'addir watu'uha kar-radqa wal-qarna fala yasihhu al-ila'u minha. Adapun wanita yang memang tidak memungkinkan seorang suami untuk mendatanginya, berhubungan dengannya, seperti wanita ar-radqa. Ya, yang dimaksud ar-radqa yakni wanita yang tertutup. Yang tertutup ya, pada bagian kemaluan yang tidak memungkinkan didatangi oleh suaminya. Demikian pula al-qarna. Al-qarna yaitu seorang wanita yang pada bagian kemaluannya ada yang mencegah sehingga suaminya tidak bisa melakukan hubungan. Fala yasihhu al-ila'u minha. Maka kondisi-kondisi yang seperti ini tidak dikatakan ila, karena memang asalnya tidak memungkinkan terjadi hubungan di antara keduanya. Tayyib, sampai di sini ikhwan, kita terangkan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.